الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita kembali melanjutkan kajian dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha yang sudah terhenti sejak PPKM kurang lebih satu bulan. Kita akan lanjutkan tetap di jadwal yang sama, hari Sabtu, kemudian hari Ahad Bulughul Maram. Kemudian karena Ustaz Miqdad pada pekan ini beliau ada uzur safar, sehingga hari Senin kita isi dengan kitab Ma'alim, melanjutkan karya tulis Syekh Shalih Al-Fauzan, Ma'alim Manhaj, ciri-ciri karakteristik manhaj ahli sunnati wal jamaah. Adapun hari Ahad pagi, besok subuh, maka dars beliau kosong dan dikembalikan kepada kegiatan yang sudah berlalu, yaitu murajaah tasmi' pada halaqah-halaqah yang telah ditentukan. Nah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Imamud Da'wah rahimahullah, setelah selesai menyebutkan arti definisi rukun daripada syahadat yang pertama, beliau melanjutkan kepada syahadat yang kedua. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna dari syahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, ta'atuhu fi ma amar, menaati beliau atas segala perintahnya, wa tasdiquhu fi ma akhbar, mempercayai kabar yang datang dari beliau, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa an la yu'badallah illa bima syara, tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariatnya, artinya sesuai dengan petunjuk. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab makna dari syahadat. Ikhwani hafizakumullah, perlu diketahui bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Allah utus di akhirul zaman sebagai penutup para nabi dan penutup para rasul. Beliau datang dengan membawa kabar peringatan kepada orang kufar, munafikin, akan siksaan, azab, dan neraka. Begitu pula beliau datang dengan membawa kabar gembira kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, akan janji Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam ini membawa hidayah dan agama yang benar. Beliau menginginkan umat manusia ini semuanya kembali ke jalan Allah, mendapatkan keselamatan. Artinya beliau wafat, kejelekan apapun telah disampaikan. Enggak ada yang ditutupi. Kebaikan apapun telah beliau sampaikan kepada umatnya. Dan ini bagian daripada janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau dan para anbiya, enggak ada yang menutupi sesuatu. Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka wujudkan amanat tersebut. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innahu lam yakun nabiyun qabli. Innahu lam yakun nabiyun qabli. Sesungguhnya enggak ada nabi setelahku, siapapun itu. Illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum. Melainkan menyebutkan kepada umat kebaikan yang nabi tersebut ketahui. Hal-hal yang bersifat positif diarahkan mereka. وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ, dan memberikan peringatan, ditahdir atas kejelekan, keburukan apa yang nabi tersebut fahami. Artinya beliau tidak menginginkan umat terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif. Artinya semua telah disampaikan oleh baginda besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu dengan datangnya beliau mengentaskan zaman jahiliyah. Enggak ada lagi kejahiliaan. Karena mereka sudah mendapatkan ilmu. Kebodohan diangkat dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci. Bumi yang dipenuhi dengan kegelapan berubah menjadi terang benderang dengan cahaya Islam. Jiwa-jiwa yang tercerai berai, satu kabilah berperang dengan kabilah yang lain, terkadang karena sebab yang amat sangat sepele, terjadi pertumpahan darah, menjadi bersatu dengan datangnya beliau. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena besar jasa tersebut, maka besar pula hak-hak Nabi alaihi salatu wasallam yang wajib untuk kita tunaikan, dan itu terdapat dalam makna syahadat. Hak-hak Nabi alaihi salatu wasallam ada pada makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sekali lagi, kata pepatah Arab mengatakan fagidu syai' la yu'ti. Fagidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya bagaimana dia bisa memberi? Oh, enggak memiliki. Nah, enggak punya bagaimana dia bisa memberi? Artinya apa ikhwani afidhakumullah? Kalau kita enggak tahu apa sih makna syahadat, apa hak-hak Nabi alaihi salatu wasalam, dari mana kita bisa menunaikan hak-hak tersebut? Oh, enggak tahu. Ilmunya enggak ada. enggak punya pondasi. Maka penting bagi seorang muslim, penting bagi talibul ilm. Oleh karena itu disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kitabnya, makna yang merupakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim yang menunaikan hak-hak tersebut, berarti semakin kuat pula ikrar dia pada sahabat, pada syahadat tersebut. Syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah, kepada hak-hak Nabi umat manusia ini terbagi menjadi tiga golongan. Umat manusia ini terbagi menjadi tiga golongan. Kepada hak-hak Nabi alaihi salatu wasalam, kepada beliau, umat manusia satu di antara tiga. Yang pertama, sayap kanan. Ekstrim. Ini bahaya. Siapa golongan yang pertama ini adalah al-ghulat. Orang-orang yang ghulu, melampaui batas, memberikan pujaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sampai tingkatan uluhiyah. Mereka sanjung Nabi alaihi salatu wasallam sampai kepada derajat rububiyah. Yang itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala semata, diberikan kepada makhluk, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mereka meminta syafaat di hadapan kuburan beliau, berdoa, meminta kepada Nabi dengan mengucapkan, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, berikan kehamilan bagi istriku, berikan aku rezeki. Ini ghulu, melampaui batas, berlebihan. Dan ini bisa dilihat pada kitab-kitab mereka dari kalangan ahlul ahwa wal bidah, terlebih lagi kaum tasawuf, al-mutasawwifa ad-dhalla. Di antaranya digoreskan oleh Al-Busairi dalam burdahnya yang disebut dengan qasidah Al-Busairi. Dia mengatakan, wa min judika ad-dunya wa dharrataha. Dari kedermawanmu, ya Rasulullah, kehidupan dunia dan akhirat. Wa min judika dunia wa dharrataha. Wa min ulumika ilmu lawhi wal qalam. Dan dari ilmumu ini yang terdapat di dalam lauh, lauhil mahfud. Apa burda yang selalu mereka baca ini, qasidah Busairiyah, yang selalu mereka lantunkan di beberapa perayaan-perayaan, terlebih lagi di bulan Muharram. Mereka menganggap dari qasidah ini yang dituliskan oleh Al-Busairi bahwasanya kehidupan langit dan bumi, dunia dan akhirat milik Nabi. Ini hak apa? Hah? Rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Menganggap bahwasanya dunia dan akhirat milik Rasulullah, padahal kita mengucapkan sehari semalam 17 kali alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami, menganggap bahwasanya ilmu Nabi alaihi salatu wasalam itu yang terdapat dalam lawhil mahfud dan penanya. Berarti Nabi mengetahui takdir umat manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan. Berarti menganggap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam mengetahui ilmu apa? Ghaib. Padahal Al-Quran mengatakan kulla ya'laman fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui apa-apa yang terdapat dalam langit dan bumi, perkara ghaib, kecuali Allah. Berarti hak apa ini? Uluhiyah. Dan ini bentuk daripada kesyirikan. Ghulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula pendirinya Ikhwanul Muflisin, Ikhwanul Muslimin. Dalam syairnya yang dibuat oleh Hasan Al-Banna memuji acara maulid Nabi. Memuji acara maulid. Sampai dia menggunakan syair. Apa kata Hasan Al-Banna di dalam acara maulid dan dia hadiri itu? Pendiri Ikhwanul Muslimin. Hadzal Habib. Ma'al ahbabi qad hadara. Habib ini, yang dimaksud Habib di sini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'al ahbabi qad hadara. Telah hadir mendatangi orang-orang yang beliau cintai. Oleh sebab itu mereka apa? Berdiri. Nah, mereka yakin itu Nabi SAW datang. Dipastikan dengan apa? Perkataan pendiri Al-Ikhwan Al-Muflisun. Hadzal Habibi ma'al ahbabi qad hadara. Nabi alaihi salatu wasalam Al-Habib telah mendatangi orang-orang yang dia cintai. Samahal kulla ma madha wa jara. Dan beliau telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, semua yang hadir di situ. Na'udzubillah. Berarti menganggap Nabi alaihi salatu wasalam apa? Sang penghapus dosa. Ini merupakan hak uluhiyah. Ini golongan yang pertama, hulu, berlebih-lebihan, jelek. Kemudian golongan yang kedua sebaliknya, jafa. Mereka meremehkan, gak peduli, gak mau mempelajari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, acuh tak acuh, Islam cuma di kartu tanda pengenal saja. Enggak pernah membaca sirahnya. Lalu ditanya siapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak tahu. Tapi ketika ditanya mengenai siapa? Artis dari kalangan kaum muslimin ini, kita enggak ngomong kufar, Yahud wan Nasara. Dari kalangan kaum muslimin ketika ditanya mengenai artis, pemain bola, sepak bola seperti siapa? Messi, Ronaldo dan lain-lainnya, akan disebutkan tanggal lahirnya, dengan siapa dia keluar, rumahnya di mana, gajinya per bulan, per minggu, bahkan sampai nomor punggungnya dia hafal. Ini berbahaya, ikhwani hafizakumullah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat Anas bin Malik mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda kepada Nabi. Ketika pemuda tersebut di hadapan Rasulullah, pemuda itu bertanya, mata sa'a? Wahai Nabi, kapan terjadi hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan pertanyaan, beliau jawab pula dengan pertanyaan, madza a'adatta laha? Karena Nabi tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Dijawab oleh beliau, apa yang kau persiapkan untuk pertanyaanmu itu? Kau tanya kapan hari kiamat? Persiapanmu ini apa untuk datangnya hari kiamat? Apa yang kamu bawa? Pemuda tersebut mengatakan, la syai', aku enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Enggak banyak berbekalanku. Illa annani uhibbullaha wa rasulahu. Melainkan aku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Nabi-Nya. Maka apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sangat masyhur, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan dikumpulkan, dibangkitkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta dengan kaum kufar, na'udzubillah, jangan sampai kita dibangkitkan dengan mereka. Kita cinta kepada kaum fusaq, maka kelak di akhirat didekatkan bersamanya. Maka cintai Nabi alaihi salatu wassalam, peduli kepada sunnahnya, fahami ilmu-ilmu beliau yang merupakan bagian warisan yang besar. Oleh sebab itu kata Anas bin Malik, perawi hadis di atas, ma farihna, kita tidak senang, kita tidak bahagia, farhana bihadzal hadis, melainkan kebahagiaan kita ketika mendengarkan hadis ini. Kata Anas, rawi hadis tersebut, pembantu Nabi SAW 9-10 tahun. Aku tidak senang, melainkan kesenanganku ketika mendengarkan hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan, engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bersaksi, fa'ana uhibbun Nabi, aku cinta kepada Nabi. Wa Aba Bakrin wa Umar, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum, aku berharap semoga aku dikumpulkan bersama mereka. Bihubbi iyahum, dengan kecintaanku kepadanya. Karena Nabi mengatakan, engkau dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas, aku cinta Nabi, aku cinta Umar, aku cinta Abu Bakar, aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku belum bisa beramal seperti apa yang sudah mereka perbuat di dalam Islam. Nah, maka berhati-hati dari sikap apa, golongan yang kedua, jafa. Bermudah-mudahan gak mau tahu. Kemudian yang ketiga, yaitu golongan yang selamat, adalah al-wasatiyah, kaum yang pertengahan. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Mereka menghormati Nabi, memberikan hak-hak beliau, tidak menjadikan beliau dalam derajat uluhiyah wa rububiyah, tidak menyanjung di atas batasnya, meyakini bahwasanya Nabi abdun wa rasul, hamba dan utusan. Nah, maka pada kitab ini Asy-Syaikh menyebutkan kepada kita makna syahadat yang beliau sebutkan dengan 4 poin. 4 poin ini pula juga merupakan hak Nabi alaihi salatu wasalam yang wajib untuk kita tunaikan. Makna yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ta'atuhu fima amar. Menaati perintahnya. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin kalian. Begitu pula dalam surat Muhammad ayat 33, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya, jangan kalian rusak amalan-amalanmu. Nah, maka beliau menyebutkan makna pertama syahadat Muhammadur Rasulullah adalah kita taati beliau. Dan ini merupakan hak yang paling tinggi dibandingkan dengan hak-hak setelahnya. Menaati Nabi, hak yang paling besar. Kenapa ikhwani afidhakumullah, taat kita kepada Rasul merupakan hak yang nomor satu? Para ulama menyebutkan tiga manfaat, tiga sebab. Yang pertama, karena ketaatan kita kepada Nabi merupakan ketaatan kita kepada Allah. Ini sebab yang pertama. Ketaatan kita kepada Nabi itu merupakan ketaatan kita kepada Allah. Berarti ini barometer, tolak ukur. Kalau Anda ingin melihat bagaimana orang itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lihat dulu bagaimana ketaatan dia yang sesungguhnya kepada Nabinya. Kenapa kita bisa berkata demikian? Karena Al-Quran sudah berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa, syarat, yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Nah, dijadikan timbangan. Ini yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, kunci hidayah dan rahmat. Taatnya kita kepada Nabi ini dapat mendatangkan hidayah dan rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nur ayat 54. An-Nur ayat 54, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian taati dia, kalau kalian taati Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dapat hidayah. Kalian mendapatkan petunjuk, diberi penerang. Dalam surat yang sama ayat 56, "Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun." Taati Rasul, kalian mendapatkan rahmat. Berarti menaati Nabi alaihi salatu wasalam sebab datangnya kecukupan, rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan taufik serta petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, tujuan umat manusia semua adalah mendapatkan kebahagiaan. Gak ada manusia yang mau disiksa, gak ada manusia yang mau diazab. Semua kita mengharapkan tujuan akhir dari umat manusia, yaitu mendapatkan ridha Allah dengan masuk ke dalam surga. Nah, di antara salah satu jalan yang dapat memudahkan kita masuk ke dalam surga adalah menaati Nabinya. Maka ini sebab ketiga menjadikan ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hak yang paling tinggi, karena ketaatan itu mendatangkan surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, "Wa may yut'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha." Barang siapa yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itu merupakan kesuksesan yang besar. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari makna syahadat, tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai kabar yang datang dari beliau. Setiap muslim wajib percaya atas informasi yang diberikan kepada kita dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kabar Nabi tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama akhbarun madhiyah, perkara-perkara yang telah lampau. Apa perkara yang telah lampau? Penciptaan langit dan bumi, sekian hari, tumbuhan, rerumputan, hewan, kemudian penciptaan manusia pertama, kisah-kisah para anbiya dengan kaum-kaumnya. Kemudian yang kedua, pada zaman beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang peperangan yang akan terjadi. Begitu juga muamalah beliau dengan para istrinya, para sahabatnya. Kemudian yang ketiga adalah akhbarun mustaqbalah, kabar yang belum terjadi di masa lampau, juga tidak terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Diberikan kata kuncinya oleh beliau bahwasanya ini akan datang di masa yang berikutnya setelah beliau wafat. Fitnah yang akan terjadi, begitu pula ujian dan cobaan bagi kaum muslimin. Kemudian ciri-ciri hari kiamat, mulai yang kecil sampai yang besar. Begitu pula perkara hisab, mizan, padang mahsyar, surga dan neraka. Nah, maka tiga kabar ini wajib untuk apa? Kita percayai. Kenapa? Karena kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam 100% pasti benar. Walaupun terkadang menyelisihi akal dan hawa nafsu kita, walaupun akal yang sehat, logika yang benar tidak akan menyelisihi wahyu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Syekh, wajtinabu manaha wajtinabu ma'anhu naha wazajar, menjauhi apa saja yang beliau larang dan beliau peringatkan. Ini hak Nabi SAW, harus ditunaikan. Karena apa saja yang beliau peringati pasti jelek, apa saja yang beliau larang pasti akan mendatangkan kemurkaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا, apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, ambil, amalkan, tunaikan, dikerjakan, diterima. وَمَا نَهَا أَنْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, dan apa yang dilarang atas kalian, tolak, jangan didekati, jauhi. Maka dengan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, ini merupakan kunci keselamatan seorang muslim di dunia maupun di akhirat. Kemudian poin yang keempat, yaitu poin yang terakhir, wa an la yu'bad Allah illa bima syara, tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariatnya. Ar- Artinya apa ikhwani afidhakumullah? Islam ini enggak butuh modifikasi. Islam ini enggak butuh dengan campuran. Islam tidak mau dengan tambahan. Islam tidak butuh dengan pengurangan. Kenapa? Sempurna agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan kita seperti kaum Nasara. Datang musim perubahan, kitab-kitab mereka diganti, dirubah lafadznya, hurufnya, maknanya. Islam telah dijamin oleh Rabbul Alamin. Dalam surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan bagi kalian ni'matku. Wa raditu lakumul islam adina, aku ridho Islam agama bagi kalian. Komplit. Maka enggak butuh tambahan tashtahi bihil anfus, yang dianggap enak oleh selera. Ma yajri bihil ukul, enggak butuh dengan pengurangan yang dianggap indah oleh akal logika. Oleh sebab itu berkata Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijrah, imam yang kedua dalam mazhab fikih, beliau mengatakan mani betada'a fil islami bid'atan, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam Islam, bid'atan yaraha hasana, dia menganggap ini baik, dia menganggap ini enak, dia menganggap ini bagus, dia menganggap ini jernih, menganggap indah, pas bagi zaman sekarang, bagi umat yang ada di zaman modernisasi. Kata Imam Malik, kaidah beliau, mani betada'a fil islami bid'atan yaraha hasana, barang siapa yang berbuat perkara baru dalam Islam dia pandang ini bagus, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, berarti dia telah menuduh, menikam bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah menipu amanat risalah Allah Subhanahu wa taala yang telah diembankan kepada beliau. Berarti Nabi menipu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama, kok di antara umat ini menambah mengurangi? Berarti sama dengan menganggap bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam belum menyampaikan semua. Berarti Nabi apa? Menipu dan mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala di dalam at-tabligh, penyampaian. Maka barang siapa yang menganggap perkara bid'ah ini baik dalam agama Islam, berarti dia telah menikam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menipu risalahnya. Kemudian Imam Malik melanjutkan, fama lam yakun yawma idin dina, maka kalau pada zaman beliau bukan merupakan agama, fala yakunul yawma dina, maka sekarang pun bukan merupakan agama. Enak, ringan sebetulnya. Kalau dikerjakan pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, kita kerjakan. Semua mengerjakan. Tapi kalau enggak ada pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, ya juga enggak ada pada zaman sekarang. Kalau Kalau dahulu enggak ada pada agama Nabi alaihi salatu wasallam, berarti sekarang bukan juga merupakan syariat. Bahkan ada ancaman keras, man badala dinahu faqtulu, yang merubah agama bunuhlah dia. Ancaman keras dari Nabi alaihi salatu wasallam, perubahan-perubahan yang ada. Penyerupaan kepada kaum Yahud dan Nasara. Oleh sebab itu Imam Malik kembali menyebutkan kunci kesuksesan umat. Beliau mengatakan la taslu hadhil ummah, tidak akan benar perkara umat ini. Illa bima saluha bihi awwaluha. Gak akan benar perkara umat ini sampai mereka kembali kepada umat terbaik. Yaitu siapa? Zamannya Nabi alaihi salatu wasalam bersama para sahabatnya. Gak akan baik perkara umat ini sampai kita mengembalikan segala sesuatu persis seperti dengan ajaran agama mereka. Maka ikhwani hafizakumullah, pada makna yang keempat ini, an la ya'badallah illa bima syara', tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan yang disyariatkan, artinya mengikuti Al-Quran dan mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu sahabat Ibnu Mas'ud beliau berkata, ittabi'u, ikuti, teladani, panuti, wala tabtadi'u, jangan berbuat perkara-perkara yang baru. Laqad kufitum, kalian ini telah dicukupkan petunjuknya. Semua sudah ada. Tinggal apa? Ikuti. Jangan melenceng. Jangan cari-cari yang baru. Petunjuk kalian sudah dicukupkan. Sudah ada, sudah komplit. Maka empat poin ini merupakan ikrar bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini disebutkan empat poin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagian para ulama menyebutkan hak-hak Nabi alaihi salatu wasallam yang itu merupakan bagian dari makna syahadat, bahkan sampai 10 hal atau 10 hak atau 10 makna. Wallahu taala a'lam. Naam ila huna walhamdulillah.